jangan rasa di hati, dah kujam kembali. Bebas ke sana kemari, hal tidak bimbang lagi. Kalau hidup seorang diri, boleh buat suka hati. Walau tak makan sehari, tidak peduli. Sekarang hati gembira, bercerai dengan mak bunda. Tak lagi bersusah payah, hai tentang rumah tangga. Aku tobat berbini lagi, walau membang menyerah diri. Dah jembasuh kuali, sekarang aku nak jadi orang tai terlepas. Hidupku mulai jadi bebas, orang tai terlepas. Layang semakan unggas, orang tai terlepas. Rang bujang tak boleh malas-malas, orang tai. Siapa janda ku boleh.